Jika setiap rindu ku beri nama, terkepung aku oleh wajahmu di mana mana. Engkau seluruhnya, aku jatuh cinta kepadamu. Menganut terluka karena rindu. Jika perjumpaan adalah takdir, semoga perpisahan ini berakhir. Sejak ku terluka, cinta meniada. Engkau telah pergi dan tak kembali. Melaku menunggu kalau lewat biarlah berlalu hidupku tanpamu. Biarlah berlalu sendiri tanpamu.